السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa dimudahkan untuk membaca kitab tafsir Al-Muyassar juz yang ke-28, dan ini adalah hari pertama kita akan membaca juz yang ke-28. Dan insyaallah kita awali dengan membaca surah Al-Mujadilah ya, dimulai dari ayat yang pertama. Naam. Silakan dibaca. Untuk peserta yang baru bergabung, yang siap membaca, angkat tangan aja ya. Jadi untuk peserta yang baru bergabung, yang sudah siap untuk membaca, angkat tangan aja. Nanti insya Allah akan diberi giliran untuk membaca. Karena hanya belum tahu kemampuan antum. Jadi bagi yang baru bergabung di juz 28 ini, minta tolong untuk angkat tangan atau beritahu via chat kalau antum siap untuk membaca ya. Dan nggak usah takut-takut ya, karena semua yang ikut kelas tafsir ini awalnya juga ya mungkin yang namanya masih baru akan banyak salah, nggak masalah, insya Allah akan dibimbing sampai bisa insya Allah ta'ala. Baik, kita mulai dari Pak Edi. Silakan Pak Edi. Nah, Mas Ad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ilallah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengadukan kepadamu tentang suaminya dan berdoa kepada Allah, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar percakapan. Bukan berdoa ya, tasdik itu mengadu. Watastaki dan mengadu kepada Allah, dan Allah Maha mendengar percakapan kalian berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat, lagi Maha melihat. Qad harfu qasam. Bukan. Qad itu harfu tahqiqin namanya. Karena kan artinya sungguh ya, makanya dibilangnya tahqiq. Tahqiq itu kan dari kata hakikat. Qad harfu tahqiq. Sami'a fi'il madhi, Allahu fa'ilnya, lafzu jalala. Kaulan, kaulan saja jadi baca kaulan, kaula aja. Kaula fiil mafulbi. Mafulbi ya nam. Alati isim mausul tujadiluka. Alati itu dia isim mausul sebagai mudhof ilaih. Kan sungguh Allah telah mendengar perkataan orang yang itu kan mudhof ilaih kayak gitu. Nah, alati isim mausul sebagai mudhof ilaih. Tujadiluka, tujadilu fi'il mudore, fa'ilnya anti, ka fi'il maf'ulbi. Fa'ilnya kembalinya ke alati dia. Alati fa'ilnya, ya. Fa'ilnya alati, ka maf'ulbi, fi zauji, jar majrur, ha mudof ilai, alwawu, al-kharfu atfin, taski Tashtaki fi'il yang mau bertanya. tashtaki, tashtaki fi'il mudhore, fa'ilnya kembali ke alati, ilawahi jar majrur, alwawu arfu istirnaf, Allahu mubtada, yasma'u fi'il mudhore sebagai khobar, fa'ilnya kembali ke Allah lafzul jalalah. Tahawurakuma tahawu Bukan tahawu, tahawuro. tahawuro tahawuro maf'ul bi sebagai mudhof, kuma adalah mudhof ilai. Innallaha inna harfu tawkid wa nasbin, allaha fi'il ina sami'un Inna. isim ina sami'un khobar inna pertama, basirun khobar yang kedua. Tafsirnya qadis sami allahu qawla haulata binti Ta'alabata. ta'alabata allati taroja'a Allati turaji'uka. Alati turaji'uka fi fi sya'nin zaujiha au Nggak usah tahu nih, fi, karena dia mudah fi sya'ni zaujiha. Fi sya'ni zaujiha Aus bin Ausin. Aus bin Samit. Bin As-Samit ya, nah. Bin As-Samit. Wa fi ma sodaro anhu fi hakiha minaz zihari. Wa huwa qauluhu laha anti alayya kaduhri ummi. Bukan zuhri, zuhri mah salat zuhur. Kadohri. Kadohri, weh. Punggung. Anti alayya kadohri ummi. Ayi fi khurmatil nikah. Wahia tatadaru'u ilallahi ta'ala. Litafriji kurbatiha. Lita friji kurbatiha. Wallahu yasma'u taha tubakuma. Wa muroja'atakuma. Inna woha sami'un likuli kaulin. Basirun bikuli sayin. La tahfa alaihi khafiyah. Sungguh Allah telah mendengar perkataan khawlah binti Salabah Salabah yang mengadukan kepadamu tentang suaminya, yaitu Aus bin bin Samit. Dalamnya disampaikan tentang dia, tentang dari Dihar, dan wahwa dan suaminya telah berkata kepadanya, kamu seperti punggung ibuku, yaitu fi sesuatu yang diharamkan di dalam pernikahan. Dan dia ada dan dia disampa dan dia dia khauf tadi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala litafrija untuk meringankan bebannya. Allah Maha mendengar pembicaraan kalian berdua dan perbincangan kalian berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar setiap perkataan, Maha melihat terhadap segala sesuatu. Tidak ada yang disembunyikan atasnya. Iya, tidak ada rahasia yang sembunyi darinya. Nah, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang wanita yang berdiskusi denganmu tentang suaminya. Dan ia mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha mendengar percakapan kalian berdua. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat pertama dari surah Al-Mujadilah ini adalah adanya diskusi antara Khala binti Sa'labah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khala binti Sa'labah ini adalah istrinya dari ya sahabat Aus bin As-Samit. Ya, Aus bin As-Samit ini mengatakan kepada istrinya, "Anti 'alayya ka dhahri ummi." Engkau bagiku seperti punggung ibuku. Artinya dia telah mengharamkan istrinya untuk dirinya, ya. Dan kalimat ini di dalam Islam namanya zihar, ya, zihar. Zihar diambil dari kata zahrun. Zahrun artinya adalah punggung, ya. Dan zihar ini diharamkan dalam Islam, ya. Zihar ini enggak boleh diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya. Pada mulanya zihar ini merupakan kebiasaan masyarakat jahiliyah. Kebiasaan masyarakat jahiliyah. Dan ketika di masa Islam ada yang melakukannya, maka wanita ini pun bertanya kepada Rasulullah bagaimana hukumnya. Ya. Bagaimana hukumnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal, ya, maka ya haram bagi Aus bin As-Samit ini untuk berhubungan dengan istrinya. Artinya diminta untuk diceraikan saja. Ini awalnya. Tapi ya Khala binti Sa'labah enggak mau kehilangan suaminya, maka dia terus-menerus ya mendatangi Rasulullah dan ia juga mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ya, jadi mungkin karena saking cintanya dengan suaminya, Khala ini enggak mau diceraikan oleh Aus bin As-Samit. Maka dia bolak-balik kepada Rasulullah. Makanya kalimat ini adalah tujadiluka. Ya. Ini menunjukkan adanya interaksi, ya. Adanya diskusi antara Khola dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat yang sama, ya Khola ini mengadu kepada Allah agar diberikan solusi yang terbaik, ya. Maka di dalam Islam, ya, kalau ada suami yang melakukan zihar, ya, seperti seseorang suami mengatakan, "Aku telah menganggapmu seperti ibuku." Ya, maka ini termasuk dalam zihar. Tapi ini perlu perincian, ya, perlu perincian. Ya, karena kalau kalimatnya engkau bagiku ya seperti ibuku, tergantung niatnya, ya. Karena kalau dalam masyarakat jahiliyah ada orang suami mengatakan seperti ini, maka dia memang niatnya menceraikan istrinya. Ya. Tapi kalau niatnya adalah seperti ibuku dalam hal kebaikannya, atau dalam hal apa namanya sifatnya, maka ini nggak masalah, ya. Jadi memang lagi-lagi kembali kepada niatnya seperti apa. Tapi kalau niatnya memang ya mungkin karena dia nggak suka lagi dengan istrinya, dikatakan engkau ya seperti punggung ibuku, artinya engkau haram atasku, maka ini namanya zihar. Dan kalau seorang suami melakukan zihar, ya pilihannya ada dua, entah itu diceraikan, ya, atau ya kalau dia mau meneruskan pernikahannya, dia harus membayar kafarat, ya. Dia harus membayar kafarat. Kafaratnya apa? Nah, kafarat insya Allah akan kita baca pada ayat-ayat selanjutnya. Jadi kafarat ini adalah sesuatu yang dibayarkan ya agar dia terlepas dari dosa, ya, atau terlepas dari ucapannya, untuk menarik ucapannya, ya. Nah, ya, ayat yang kedua. Ini masya Allah tafsirnya panjang-panjang. Ya, Bu Reni, ya, silakan baca, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura wa inna allaha la'afuun ghafur. Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kalian, tidaklah mereka, istri-istri mereka, merupakan ibu-ibu mereka. Tidaklah ibu-ibu mereka kecuali yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka benar-benar mengatakan perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah sungguh Dia Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Alladzina isim mausul sebagai mubtada, yudhahiruna fi'il mudhari, alwawu sebagai fa'il. Kalimat jumlah dari ini sebagai khobar, minkum jar majrur, min nisa'i jar majrur. Belum, Bu. Ini belum selesai kalimatnya. Oh, belum selesai ya. Kan kalau Ibu bilang yudhahiruna khobar, belum. Mana ini kan orang yang melakukan zihar itu belum ada khobarnya sama sekali. Khobar nanti belum. Iya. Jadi yudhahiruna fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il, minkum jar majrur, min nisa'i jar majrur, him mudhaf ilaihi. Ma naf ini isim nafiyah ya. Hunna ini baru tadi ya, ma-nya itu ya Ustaz ya sebagai khobar ya. Ya. Enggak, bukan. Ma-nya kan ini artinya tidak ya. Ya, nafiyah. Jadi ma-nya nafiyah aja, nanti khobarnya jumlah dari hunna ummahat. Oh ya. hunna sebagai khobar, ummahati ini mudhaf ilaih, Ustaz, bukan? Him mudhaf ilaih. In harfu syartin, ummahatu, ini mubtada ya. Tadi dulu. Ini tadi maknya ini dia beramal seperti amalnya Laisa. Makanya ummahati jadi khobarnya mak dia. Unna isimnya, ummahati khobarnya. Karena kan gak mungkin dia tiba-tiba kasrah begitu kan. Iya. Oh. Berarti hunna tadi adalah isim ma, ummahati, ini khobar ma ya. Him mudhaf ilaih. Jumlah dari ma hunna ummahati him, ini khobar dari alladzina. In harfu syartin, ummahatu mubtada, hum mudhaf ilaih, illa adatul istifna, allai, ini sebagai ala itu isim mausul ya. Isim mausul sebagai mustasna. Isim mausul sebagai mustasna wala Bentar dulu deh. Ini kan ummahatu tadi apa? Mubtada ya? Iya, mubtada. Berarti alai isim mausul sebagai khobar ya? Isim mausul. Enggak. Khobarnya jumlah. Berarti benar alai itu adalah penamanya isim mausul sebagai mustasna ya. Kalau waladna, ini walada yalidu. Iya. Fi'il madi. Oh, fi'il madi. Iya. Yeah. Waladna fi'il madi, na sebagai fa'ilnya ya. Hum maf'ul bih. Yeah. Al-waw harfu atfin, inna harfu taukid wa nasbin. Hum isim inna. Layakuluna lamnya alamu taukid. Benar ya Ustaz ya? Iya. Layakuluna fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il, mungkaron maf'ul bih. Minal qawli jar majrur alwaw harfu atfin zuron. Ma'tuf ke mungkaron. Alwaw harfu atfin inna harfu taukid wa nasbin. Allah lafzul jalalah isim inna. La'afuun lamnya alamu taukid, afuun khobar, ghafurun khobar juga. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim fayaqulur rajulu minhum li zawjatihi anta alayya ka dhahri ummi ay fi hurmatin nikahi qad asawallaha wa khalafu ya ustaz ya wa khalafu syar'a wa nisa'uhum lasna fil haqiqati ummahatihim wa innama hunna zawjatuhum ma ummahatuhum illa allai waladnahum wa inna haula'il mudhahirina la yaquluna qawlan kadziban fadhi'an la tu'rifu sihhatahu la tu'rafu sihhatahu sihhatuhu kan kayaknya apa namanya adul sihhatuhu wa inna allaha la'afuwun ghafurun amman sadara minhu ba'dhal mukhalafat fatadarakaha bitaubatin nasuhi. Orang-orang yang menzihar istri-istri mereka di antara kalian, di mana suami berkata, di mana suami dari mereka berkata kepada istrinya, kamu bagiku seperti punggung ibuku, yakni dalam pengharaman pernikahan. Sungguh, mereka telah durhaka kepada Allah dan menyelisihi syariat-Nya. Dan perempuan-perempuan mereka bukanlah ibu-ibu mereka ya. Sejatinya bukanlah ibu-ibu mereka dan ibu-ibu mereka dan sesungguhnya hunna zaujatu. Dan mereka hanyalah istri-istri mereka. Bukanlah ibu-ibu mereka ummahatuhum. Melainkan kecuali mereka yang melahirkan mereka. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan zihar benar-benar mengatakan sesuatu perkataan yang dusta dan buruk yang tidak diketahui kebenarannya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun. Ya Maha Pengampun, Maha Pemaaf ya, Maha Pemaaf, Maha Pengampun kepada siapa yang melakukan penyimpangan kepada sebagian darinya ya, yang melakukan penyimpangan kemudian bersegera untuk melakukan taubat nasuha. Naam ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Taufik barakallahu jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. Orang-orang yang melakukan zihar di antara kalian terhadap istri-istri mereka, ya, maka mereka bukanlah ibu-ibu mereka. Tidaklah ibu-ibu mereka kecuali orang yang telah melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka benar-benar mengatakan perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sungguh Allah Maha memaafkan dan Maha mengampuni. Jadi zihar ini termasuk dosa di dalam Islam ya. Enggak boleh seorang suami mengatakan seperti ini. Karena istri dan ya ibu itu dua sosok yang berbeda ya. Ibu adalah orang yang melahirkan kita, sementara istri adalah pendamping hidup sang suami. Tidak boleh seorang suami yang melakukan zihar kepada istrinya. Kalaupun misalnya dia telah terlanjur melakukan zihar, maka ya ada kafaratnya. Kafaratnya insya Allah akan kita baca pada ayat yang ketiga dan keempat ya. Nah, kita lanjutkan. Ya, silakan Bu Behelis ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. Dan mereka yang menziar istrinya, kemudian mereka membatalkan kembali apa telah mereka katakan, maka mereka harus memerdekakan seorang budak sebelum suami istri itu menjima istrinya kembali. Demikianlah yang Allah ajarkan kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui, tak maluna Maha Mengetahui. Mengetahui apa yang kalian kerjakan. Apa yang kalian kerjakan. Al-Wawu Harfu Atfin. Al-Lazina isim isyarah. Isim mausul. Al-Lazina isim mausul. Sebagai mubtada, Ustaz, ya? Yuzohiruna fi'ul mudhari. Al-Wawu sebagai fa'il. Min nisa'i jar majrur. Him mudafun ilaihi tsumma hatfu atfin ya'uduna fi'lun mudhari'un al-waw sebagai fa'il lima jar majrur qalu fi'lun madin al-waw sebagai fa'il alfa'u harfu atfin tahriru fi'lun mudhari fi'lun mudhari tahriru itu bukan fi'lun mudhari tahrir kan masdar ya dari kata harrara yuhariru tahriran. Jadi apa itu? Tahrir. Ini khobar ya? Oh, khobar. Khobar dari apa namanya? Dari al-azina. Entah dulu deh. Fatahruku batin tahrir. Maka dia ini kan artinya maka dia membebaskan budak gitu ya? Iya. Haroro tahrir. Ini mubtada lagi nih. Mubtada. Ya. Alfa'u harfu atfin tahriru mubtada rokobatin. Rokobatin jadi apa Ustaz? Mudafun ilaihi. Iya, mudaf ilaihi. Mudafun ilaihi. Min qabli jar majrur an harfu taukidin wa nasbin yatamasa fi'l mudhari Ustaz. Ya fil mudhari mansub bi an. Oh, mudhari mansub bi an. Kan ini asalnya ya tamasani gitu kan. Oh, tamasani. Saling kan ya tamasani itu saling bersentuhan kan. Oh. Jadi nunnya dibuang karena ada an. Zalikum isim isyarah sebagai mubtada. Tu'azuna fi'l mudhari al-waw sebagai fa'il. Dari majhul ya. Dari majhul. Waw-nya naibul fa'il. Al-waw-nya sebagai naibul fa'il. Bihi jar majrur. Al-waw sebagai al-waw harfu atfin. Allahu lafud dalalah sebagai mubtada. Bima jar majrur. Ta'maluna fi'l mudhari al-waw sebagai fa'il. Khabirun khobar. Nah. Walladzina yuharrimuna nisa'ihim 'ala anfusihim. Bukan maful bi, Bu. Nisa'ahum. Mana, Sa? Nisa'ahum. Bukan nisa'ihim. Kan maful bi. Walladzina yuharrimuna nisa'ahum 'ala anfusihim bil muzaharati minhunna summa yarji'una an qawlihim wa ya'zimuna allati wa ya'zimuna ala wato'i nisa'ihim sama maksud ya ala wato'i nisa'ihim terus fa'ala zawjil muzahiri ya wal halata hazihi kafaratun kafaratu tahrimi wahiyya Ataqo rokobat, rokobatan. Waya itku. Hah? Itku rokobatin. Iku. Iya. Itku rokobatin. Iku rokobatin mukminatin. Abdun ya. Ini kan ke rokoba ya. Abdin au amatin. Oh, abdin au amatin. Qabla ayyu to'a zaujatahu. An ya to'a zaujatahu. Allati zoharo minha. Zalikum huwa hukmullahi. Fayamunna. Fiman. Oh, fiman. Ya, fiman zahara min zaujatihi. Fiman zahara min zaujatihi. Tu'azuna bihi ayyuhal mu'minuna. Likaila takwu. Tak'u. Tak'u ya, Ustaz. Likaila ta'udu. Mana sih? Oh, likaila taq'u fil zihari. Likaila taq'u fi zihari. Kan taku, tapi taq'u kan dari kata waqa'a ya qa'u. Likaila taq'u fi zihari. Likaila taq'u fi zihari. Wa qawli wa qawli zuri. Wa qawli zuri. Wa tukaffiru in waqa'tum fihi. In waqa'tum fi. Walikai la ta'udu ilaihi. Wallahu la yahfa alaihi syai'un min a'malikum. Wahuwa mujazikum alaiha. Dan orang-orang yang mengharamkan istri mereka terhadap dirinya untuk dijima istri-istrinya. Fa'anazawzi. Mengharamkan istri mereka diri mereka dengan zihar. Mengharamkan istri mereka dengan zihar dan ingin halal. Menarik ucapannya. Dengan menarik ucapannya kafaratnya. Ibu, ini ibu sampai mana sih? Terlambat satu baris, Ustaz. Dan orang-orang menarik istrinya. Kemudian menarik ucapannya. Tadi saya terlambat ke bawah. Kemudian menarik kembali ucapannya. Dan mereka memutuskan untuk menggauli istrinya. Dan mereka saling apa? Saling membantu. Fa'ala zawji, udah sampai mana sih, Bu? Perasaan udah sampai sini. Maka bagi suami yang melakukan zihar, maka bagi suami yang melakukan zihar dan keadaannya seperti ini, maka kafaratnya, maka dia apa namanya mendapat kafarat pengharaman, ya. Karena dia telah mengharamkan istrinya, maka dia dapat kafarat pengharaman, yaitu dengan membebaskan budak mukmin perempuan hamba ya, budak atau yang beriman mau laki-laki ataupun perempuan gitu. Budak yang beriman laki-laki atau perempuan sebelum dia menggauli istrinya yang dia zihar demikianlah hukum Allah bagi orang yang menzihar istrinya. Dinasihatkan kepada kaum mukmin, ya. Agar mereka tidak terjatuh kepada zihar dan perkataan yang bohong, dan Allah menghapus dosa mereka. Waqtum bihi. Jika kalian terjatuh padanya. Jika kalian terjatuh padanya, agar kalian menegakkan. Dan agar kalian kembali kepadanya. Agar kalian kembali kepadanya. Dan Allah tidaklah takut. Masa takut? Yahfah, khawatir. Kita sembunyi. Oh. Dan Allah, bagi Allah tidak adalah tersembunyi atas sesuatu, atas perbuatan kalian. Dan dia membalas atasnya. Baik, baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wafika jazakallahu. Wafika barakallahu wa jazakallahu. Jazakallahu khairan. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. Dan orang-orang yang menzihar istri-istri mereka kemudian ingin rujuk, ya, ingin menarik ucapannya, maka ia membebaskan budak, ya, sebelum keduanya berkumpul. Seperti itulah, ya Allah memberikan pelajaran, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi perkara zihar ini bukan perkara yang ringan, ya. Ini perkara yang sangat berat, ya. Karena setiap kafaroh yang bentuknya adalah membebaskan budak itu menandakan bahwasanya itu termasuk dosa besar. Ya, itu termasuk dosa. Karena budak itu di zaman dahulu, ya, mahal, ya. Budak itu mahal. Makanya kalau ada suatu perbuatan dosa yang kafarohnya adalah membebaskan budak, itu menunjukkan itu termasuk dosa besar, ya. Seperti seseorang yang, ya, menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan, itu sama, ya, kafarohnya dengan membebaskan budak. Hanya saja di zaman kita sekarang ini kan udah nggak ada budak, ya. Zaman kita udah nggak ada budak. Maka, ya, urutan kedua, kalau memang nggak ada budak, dia puasa 2 bulan berturut-turut, ya. Puasa 2 bulan berturut-turut tanpa putus, ya. Kalau putus, dia ulang lagi dari nol, ya. Maka ini berat, ya. Jadi bayangkan, seseorang itu harus puasa berturut-turut selama 60 hari, ya, tanpa putus. Kalau putus tanpa uzur, ya, terus sakit, nggak masalah. Tapi kalau dia, ya, misalnya nggak kuat puasa, kemudian dia dia makan itu membatalkan puasanya, maka ini diutung ulang lagi. Misal dia udah puasa 50 hari, di hari ke-51 dia nggak kuat, ya, atau mungkin dia malas gitu, ya, kemudian dia makan, maka ini dihitung lagi nanti. Jadi yang 50 hari itu tidak dihitung karena syaratnya berturut-turut. Karena ini menunjukkan bahwasanya perbuatan ini sangat diingkari dalam Islam, ya, sangat diingkari dalam Islam. Lalu bagaimana kalau misalnya, ya, seorang yang melakukan zihar ini adalah orang yang sudah tua renta, yang nggak mungkin lagi puasa berturut-turut, ya, maka dia bisa ganti lagi dengan memberikan fidyah berupa memberi makan kepada 60 orang miskin, ya, dengan kebiasaan negerinya. Artinya kalau di Indonesia, ya, berarti memberi makan nasi, ya, dengan lauk pauknya untuk 60 orang miskin. Cara pembayarannya, ya, cara penunaiannya itu boleh sehari 1 sampai 60 hari, atau di hari yang sama dikumpulkan 60 orang miskin, ya, lalu mereka dipersilakan untuk makan. Jadi boleh seperti itu. Tapi nggak boleh langsung loncat, ya. Ya, jangan kita bermudah-mudah dalam masalah syariat seperti ini. Jangan mentang-mentang ada yang mudah seperti ini, lalu yang kedua langsung dilewati. Ya, jadi itu urutannya seperti itu. Kalau memang dia punya budak, maka membebaskan budak. Ya, tapi itu kan sesuatu yang nggak mungkin di zaman ini. Kemudian yang kedua, kalau dia nggak punya, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian kalau atas rekomendasi medis, ya, dia memang nggak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut, baru yang ketiga. Tapi bagi orang yang mampu, nggak boleh langsung loncat yang ketiga, ya, harus yang kedua dulu, ya. Baru nanti kalau memang secara medis dikatakan dia memang nggak sanggup berpuasa 20 perut, itu baru ada opsi yang ketiga. Jadi adanya kafarah berupa memerdekakan budak ini menunjukkan bahwasanya dihar termasuk perkara yang sangat diingkari dalam Islam. Namun yang menjadi perhatian adalah bahwa jika seorang suami memanggil istrinya dengan panggilan bunda atau ibu gitu kan, maka ini bukanlah dihar, karena di dalam adat kita ya memanggil istri dengan ibu ya, karena misalnya untuk membahasakan kepada anak-anaknya atau bunda atau umi, maka ini bukan termasuk dihar. Karena biar bagaimanapun setiap amalan dalam Islam fondasinya adalah innamal a'malu binniyat ya. Amal itu tergantung niatnya. Orang-orang yang memanggil istrinya dengan panggilan umi, bunda, ibu, tentu bukan dengan niat menzihar, tapi dengan niat membahasakan panggilan ya kepada anak-anaknya. Sehingga biasanya kalau anak itu kan ngikutin ya, kalau bapaknya memanggil ibunya dengan bunda, maka anaknya pun ikut bunda juga, umi ya umi juga, ya mama mama juga. Dan ini tidak menunjukkan bahwasanya dia menzihar istrinya ya. Nah. Lanjut ya. Ayat yang keempat ya. Nah. Aneh lagi sekali lagi ya. Peserta baru yang sudah siap baca, tolong tunjuk tangan atau chat ya. Karena ini belum tahu kesiapan. Kalau sudah siap baca, silakan tunjuk tangan. Nah, Pak Nur Rahim, silakan Pak. Nah, Ustaz. Ayat ya, yang keempat Ustaz ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman lam yajid fasyamu syahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka barang siapa yang tidak mendapati budak, maka hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka barang siapa yang tidak mampu untuk memberikan budak berpuasa, maka hendaklah dia memberi makan 60 orang miskin. Yang demikian agar kalian beriman pada Allah dan Rasulnya, dan itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang-orang yang kafir, adab yang pedih. Fa, harfu istinaf, man, isim syart, lam lam jazm yajid fi'il mudhari' mansub majzum bilam fa ini fa rabit ustaz ya fa-nya fa jawab fa jawab ada fa-nya ya fa jawab jadi man kan man dia isim apa namanya syarat. Isim syarat sebagai mubtada kan maka ya. Fa-nya adalah fa jawab fa al fa lil jawab syamu dia mubtada ininya khabarnya makhdhul ustaz khabarnya makhdhul ya kafarah ya kurang lebihnya ya maksudnya syahr ini kafaratuh gitu nah syahr ini dia mudhafun ilai naam mutatabi'aini dia na'at ya. Min jar wa majrur min qabli jar wa majrur an harfu nasbin wa masdarin yatamasa dia mansub dengan an dibuang nunnya fa harfu atof man dia isim syart lam lam jazm isim syart sebagai mubtada ya naam lam sebagai mubtada ya. Yang mannya berarti Ustaz ya? Bagi mubtada. Iya, ya, mannya. Nah, Lam yastati, yastati dia fi'il mudhari majzum bilam. Fa dia jawab, fa jawab ida'amu dia mubtada ustaz ya. Sittina ya, sama kayak siamu ya. Mudhafin ilai miskinan nah. Dia apa itu ustaz yang penjelas itu namanya hal apa? Iya penjelas itu lah. Taukid ya. Apa temannya halat? Bukan, tamyiz ya. Tamyiz nah masyaallah. Iya yang penjelas itu tamyiz. Nah. Mansub. Dalika isim isyarah dia sebagai mubtada li lam lamukai ustaz ya. Itu minu tu'minu dia fi'il mudhari mansub bi lamukai bila mikai billahi jar wa majrur. Dulu wawunya fa'ilnya ya. Oh, nah, wawunya fa'ilnya billahi jar wa majrur wa harfu ataf rasulihi dia ma'tuf ya. Sebagai mudhafun ilai. Dia di sini ini berarti khabar ustaz ya, khabar dari zalika ya. Yang apa jumlah fi'liyahnya ya, jumlah fi'liyah. Iya, litumino itu jumlahnya sebagai khabarnya zalika betul. Nah, terus betul Kak. Al-wawu dia sebagai harfu istina, harfu adfin tilka dia mubtada isim isyarah sebagai mubtada hududullah, hudud dia khabar Allah lafzul jalalah sebagai mudhafun ilai. Wa harfu adfin lil kafirin dia jar wa majrur adzabun ya. Dia jar majrur sebagai muqaddam. Naam, jar wa majrur sebagai khabar muqaddam dengan adzabun dia mubtada muakhar. Alimun dia na'at kepada adzab. Naam. Naam. Kemudian syarahnya faman lam yajid raqabatan yu'tiquha falwajibu alaihi siyamu syahraini mutawaliyaini atau ini ustaz mutawaliyaini naam mutawaliyaini ya, syahraini naam ya mutana ya mutawaliyaini min qabli ay yata'a zawjahu faman lam yastati' siyama syahraini li'udhrin syar'iyyin wa 'alaihi ay yad'ima 60 miskina yut'ima kan memberi makan yut'ima at'ama memberi makannya fa 'alaihi ay yud'ima 60 miskinan ma mimman la yamlikuna kunam apa Ustaz beda cetakan ini apa Ustaz ana lihat yang di Zoom min qabl ini mimman nah mimman la yamlikuna man la yamlikuna ma yakfihim wa yasuddu hajatahum ma yasbi apa ini sir? ma yushbi'uhum dzalika yes. Alladhi bayyanahu lakum min ahkami dzihari min ajli an tasaddaqu billahi wa tattabi'u rasulahu wa ta'malu bima syara'ahu Allah wa tatraku ma kuntum 'alaihi fi jahiliyyatikum wa tilkal ahkamul madhkuratu hiya awamirullah wa hududihi wa hududuhu hiya awamirullah wa hududuhu fala tatajawazuha walil jahidina biha 'adzabun mawji'un adabun muji'un. Muji'un. Naam. Waja'a yaji'u. Muji'un. Auja'a. Maka barang siapa yang tidak mendapati budak yang untuk dibebaskannya, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan. Ya. Tawaliannya itu apa Ustaz? Berturut-turut. Oh sama-sama mutatabi'in sama ya? Iya. Maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum dia menggauli istrinya. Maka barang siapa Zauj itu bisa berarti istri, bisa berarti suami, Ustaz? Iya, iya. Oh, enggak mesti zaujah gitu ya? Enggak mesti, enggak mesti. Pasangan zauj itu artinya pasangan sebetulnya. Oh, gitu. Nah. Maka barang siapa yang tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan karena udzur syar'i, maka wajib atasnya untuk memberi makan 60 orang miskin dari yang tidak mampu. Jadi 60 orang miskin jadi apa yang tidak memiliki sesuatu yang mencukupi mereka. Apa yang mencukupi mereka dan menutup kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka, apa ini? Apa yang mengenyangkan mereka. Oh, syaba'ah itu mengenyangkan. Apa yang mengenyangkan mereka. Jadi makanannya harus yang membuat mereka kenyang sekali makan. Nah, yang demikian itu yang kami terangkan hal tersebut kepada kalian berupa hukum-hukum zihar karena min ajli agar kalian bersedekah, agar kalian bersedekah untuk Allah, dan kalian mengikuti Rasulnya, dan kalian mengerjakan apa yang Allah syariatkan, dan agar kalian meninggalkan apa yang kalian berada di atasnya di masa jahiliyah. Dan itulah hukum-hukum Allah yang disebutkan. Dia adalah perintah-perintah Allah dan hukum-hukumnya dan larang-larangnya. Maka janganlah kalian melampaui batas dari hal tersebut. Maka jangan kalian melanggarnya. Dan bagi orang-orang yang membantah, yang membangkang terhadap hal tersebut, ada adab yang menyakitkan. Nah, ada adab yang menyakitkan. Nah. Baik, ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman lam yajid fa siyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka siapa yang tidak mendapatinya, maksudnya orang yang punya budak, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum ya menggauli istrinya, sebelum keduanya berkumpul. Maka siapa saja yang tidak mampu berpuasa karena udzur syar'i tentunya, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Yang demikian itu agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan itulah batasan-batasan Allah, dan untuk orang kafir ya terdapat azab yang pedih. Jadi terkait masalah kafarah dari zihar, yang pertama adalah membebaskan budak, mau laki-laki atau perempuan bebas. Namun ya kalau nggak punya budak seperti zaman sekarang yang tidak memungkinkan seorang punya budak, maka opsi yang kedua adalah dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi ini urutannya seperti ini, jangan dilongkap. Nggak boleh seseorang itu langsung ke yang ketiga. Jadi yang kedua dulu, ya dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum menggauli istrinya. Jadi berat ya hukumannya, sudah dia harus puasa, dia puasa dari makan, juga puasa dari mendatangi istrinya. Makanya ya jangan main-main dengan lisan ya. Lisan ini ya kalau sudah terucap ya maka berat konsekuensinya. Maka sebaiknya kita sebagai suami ya berpikir dahulu sebelum berkata. Maka siapa yang tidak sanggup secara medis ya, dengan uzur syar'i. Jadi setelah dinyatakan oleh medis bahwasanya memang ya orang ini enggak akan ya boleh, akan membahayakan kesehatannya kalau dia puasa 2 bulan berturut-turut, baru ya ada opsi yang ketiga. Dan aturan tentang 2 bulan berturut-turut harus benar-benar berturut-turut ya. Jadi enggak boleh dijeda. Jadi dia harus puasa terus ya. Hari pertama sampai hari ke-60 tanpa ada jeda. Ya kalau dia sengaja maka batal ya. Hitungannya hitungan ulang lagi. Kecuali kalau misalnya dia udah puasa 57 hari gitu, misalnya di hari ke-58 dia sakit, gak masalah. Nanti kalau sudah sembuh, langsung lanjut puasanya. Seperti itu. Nah, kalau puasa gak sanggup secara medis, dinyatakan dia gak sanggup, baru yang ketiga, ya, memberi makan 60 orang miskin. Siapa orang miskin? Disebutkan tadi di tafsirnya, man yamiman la yamliku nama yakfihi wa yasuddu hajatahum. Orang miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu yang mencukupi dan menutup kebutuhan hidupnya. Jadi orang miskin itu bukan orang yang nggak punya duit sama sekali. Orang miskin punya uang, ya. Dia punya makanan, tapi ya yang dia miliki itu tidak mencukupi kebutuhannya. Jadi kalau misalnya, ya misalnya zaman sekarang itu kan anggap sekali makan itu 10.000 gitu ya. Kemudian kan 3 kali makan 30.000. Dia punya uang, ya. Tapi dia nggak punya uang 30.000. Dia punyanya 10.000. Ya, dia punyanya 15.000. Dia punya 20.000. Masih kurang, ya. Dia tetap bisa makan, tapi dengan menu yang jauh. Ya, di bawah rata-rata. Ya, misalnya hanya nasi dan tahu. Ya, nasi dan tempe. Dia tetap makan, ya. Jadi nggak mesti orang miskin itu harus yang nggak punya sama sekali, gitu ya. Nah, memberi makan ini dengan standar ma yushbi'uhum. Apa yang mengenyangkan mereka. Jadi harus yang sekali makan tuh kenyang. Jadi ya artinya nggak boleh misalnya kita kasih orang singkong goreng gitu kan. Jadi misalnya kita beli singkong dipotong-potong, kita kasih satu potong nggak boleh. Jadi harus makanan yang mengenyangkan mereka dalam sekali makan. Ya kalau mungkin kalau kita ya kayak nasi padang gitu kan, beli nasi padang 60 bungkus, ini boleh kita berikan satu hari satu, satu hari tiga, atau sekali duduk ya kita undang 60 orang miskin. Kemudian dimakan oleh 60 orang miskin. Jadi cara untuk memberikan orang miskin itu bebas. Ya. Nah, dalikal itu minu billahi wa rasuli. Yang demikian itu agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena sebetulnya di hari ini adalah kebiasaan masyarakat jahiliyah yang dibawa ya di masa Islam. Maka Allah tetapkan untuk hukumnya. Watilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah. Janganlah kalian melanggarnya. Ya, jadi berat ya zihar itu ketika seseorang melakukan zihar, maka selagi dia belum membayarkan kafaratnya, maka dia haram menggauli istrinya. Ya. Atau diceraikan sekalian ya, kalau memang dia sudah enggak cinta lagi sama istrinya, kemudian ada maslahat dan mudarat di sana. Ya, yang kalau diteruskan malah akan mendatangkan mudarat, maka ya sebaiknya diceraikan saja sekalian gitu ya. Nah, walil kafirina adabun alim, dan bagi orang-orang kafir ada adab yang pedih ya. Nah, baik ya, mungkin untuk pertemuan yang pertama sampai di sini karena sudah habis waktunya. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.